الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أرسله بالحق باشرا وناظرا عما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين سيدنا جمعة dirahmati dan dimuliakan Allah. Ba'da bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti biasa khatib dari atas mimbar ini mengajak, menyeru, menghimbau untuk kiranya kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalal. Karena takwa merupakan cara Allah untuk mengangkat derajat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan pulalah Allah mampu memberikan nasrul, Allah mampu memberikan pertolongannya kepada kita di semua keadaan kita. Ittaqillah, maka bertakwalah kita seluruhnya kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. 30 hari sudah kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam institut universitas pendidikan yang direncanakan langsung oleh Allah, didesain oleh Allah sedemikian rupa agar syahwat dan hawa nafsu kita mampu ditaklukkan di tempat itu. 30 hari sudah kita berjibaku melawan syahwat dan hawa nafsu dunia, sehingga dengan besar harapan bahwa puasa di bulan suci Ramadan tahun ini menjadikan kita hamba-hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa merupakan intisari dan tujuan kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Ketika ayat tentang takwa yang menjadi tujuan puasa di bulan suci Ramadan disampaikan kepada para sahabat Nabi terdahulu, maka masing-masing di antara mereka mengekspresikan nilai-nilai takwa itu di dalam kehidupannya setelah mereka keluar dari bulan Ramadan. Mereka sangat khawatir kalau predikat takwa itu kemudian tidak melekat pada dirinya. Mereka sangat takut kalau kemudian Ramadan 30 hari di mana bulan ini adalah bulan yang penuh dengan maghfirah, keluar mereka dari bulan itu Allah belum ampunkan dosa mereka. Karena Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lathaitul Ma'arif, beliau mengatakan bahwa salah satu ciri-ciri orang yang diampunkan dosanya di bulan Ramadan adalah tertanam dalam jiwanya merasa bahwa dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang merasa kemudian keluar dari bulan Ramadan merasa bahwa sudah diampuni penuh oleh Allah, maka sungguh dialah orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyaz billah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah takwa yang ketika ditanyakan kata takwa ini kepada para sahabat, maka mereka akan menjawab dengan ekspresinya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka rasakan di dalam keimanannya. Sebut saja misalnya ketika Khalifah Umar Al-Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, seorang ahlul Qur'annya Nabi, "Wahai Ubay, apa itu takwa?" Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, "Wahai Khalifah, pernahkah kau berjalan di malam yang gelap gulita, yang di pinggirnya terdapat jurang, yang depan, kanan, kiri dan belakangmu terdapat onak dan duri? Maka bagaimana kau berjalan di tempat itu?" Maka Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, "Sungguh aku akan sangat berhati-hati menapaki jalan itu." Kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Karena memang saat itu yang dirasakan oleh Ubay bin Ka'ab bahwa takwa itu harus membentuk seseorang itu untuk berhati-hati di dalam syariat ini. Berhati-hati ketika mendidik anak dan istrinya. Berhati-hati untuk memakan sesuatu, apakah ini halal atau haram. Itulah ekspresi takwa. Berhati-hati. Dalam bahasa hadis, takwa itu juga disebut dengan wasiyamu junnatun. Puasa itu perisai. Nah, perisai itu takwa. Penghalang untuk seseorang tidak berani melakukan perbuatan maksiat, itulah takwa. Tidak asal-asalan ketika tanda tangan kontrak datang ke mejanya untuk sekedar tanda tangan saja, dia perhatikan betul apakah ini sesuatu yang dibolehkan dalam agama atau tidak. Itulah takwa. Dia perhatikan betul apakah tindakan-tindakannya adalah bisa menzolimi orang lain, bisa menzolimi anak dan istrinya. Maka dia berhati-hati, itulah takwa. Itulah takwa atau ekspresi yang diungkapkan oleh Ubay bin Ka'ab. Lain Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, lain halnya dengan Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang takwa. "Wahai Khalifah," Ali bin Abi Thalib, "apa itu takwa?" "Ada empat," kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, "memaknai takwa." Pertama, kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu al-khauf minal jalil. Kamu itu takut kepada zat yang maha mulia. Kalau puasa 30 hari kita diminta untuk tidak berani memakan sesuatu yang pada dasarnya halal dilakukan di luar bulan Ramadan. Meskipun enak, jus stroberi enak, halal pula di luar bulan Ramadan. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, kita diminta untuk meninggalkan yang halal-halal, tidak serakah dan rakus pada yang halal-halal. Kalau yang halal saja berani ditinggalkan, bagaimanapun dengan yang haram. Makanya orang yang kemudian puasanya sukses, puasanya benar keluar dari bulan Ramadan, maka salah satu tanda dan cirinya mudah bisa ditandai dari apakah rasa takutnya meningkat kepada Allah atau tidak. Yang kedua, dia akan sangat jijik dengan yang haram dan dia tidak rakus dengan yang halal. Ini tanda bahwa takwa telah melekat di dalam imannya. Tapi kalau keluar bulan Ramadan, dia masih rakus saja dengan apa yang ada di sekitarnya, meski halal. Makan harus yang selera dengan lidahnya. Bahkan menu makanan wajib di rumah, di mejanya harus 8 menu. Kalau tidak, dia tidak mau makan, berarti dia rakus terhadap yang halal. Tanda bahwa takwa tidak melekat pada dirinya dan tidak sukses menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan dia sangat jijik sekali dengan sesuatu yang haram. Dia takut pada Allah. Jijik dengan yang haram itu tanda takwa. Celakalah orang-orang yang kemudian berani mengkhianati rakyatnya ketika dia terpilih menjadi seorang pejabat negara. Dia korupsi uang rakyat. Dia tega kemudian mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Celaka dan bodoh orang itu. Sangat bodoh. Mengapa demikian? Karena nanti di yaumil kiamah, orang-orang yang korupsi, al-hulul, dia akan dibangkitkan di hadapan Allah dalam keadaan muka tertelungkup di bawah, dihinakan oleh Allah, dan kelompok itu akan diberikan bendera. Bendera para pengkhianat itu akan dipisahkan dari kelompok-kelompok yang lain. Terhina pula. Mengapa tidak bodoh? Jelas bodoh. Paling kuat perutnya hanya makan 3 piring sehari. Bahkan bisa hanya 4 piring kalau banyak, sebanyak-banyaknya. Tapi kok bisa kemudian dia mengkorupsi uang rakyat terliunan? Apa tidak bodoh orang ini? Berani-beraninya kemudian mengambil sesuatu yang bukan haknya dengan jumlah yang fantastis besar dan tidak punya rasa malu sedikit pun. Padahal makan hanya sekedar 4 piring sehari paling banyak. Tidak lebih dari itu, belum lagi kalau ditimpa penyakit dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa takwanya belum melekat pada dirinya. Al-khauf minal jalil. Takwa itu adalah takut kepada Allah yang Maha Mulia. Dari sederetan manusia-manusia yang takut kepada Allah, tentu para nabi dan orang alim. Para nabi dan orang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Quran yang bicara itu, surat Fatir ayat ke-28. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah dari kalangan orang-orang alim. Siapa dia orang alim? Orang alim bukan hanya yang segudang ilmu pengetahuan di kepalanya saja. Fudail bin Iyad, salah satu guru dari Imam Asy-Syafi'i, pernah mengatakan, tidaklah seseorang itu dipandang orang yang berilmu sebelum dia berangkat untuk mengamalkan ilmunya. Orang alim adalah orang yang sangat kuat sekali untuk mengamalkan apa yang dia sampaikan. Orang alim adalah orang yang paling mengerti terhadap kebesaran dan keagungan Allah, paling mengerti terhadap pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menjadi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada satu masyarakat yang bodoh. Masyarakat yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali masyarakat yang membenci alim ulamanya sendiri. Menghinakan alim ulamanya sendiri, menjatuhkan martabat alim ulamanya sendiri, itu adalah masyarakat yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Semakin orang menuntut ilmu dengan benar, makrifat mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, maka sungguh dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling takut pada Allah. Umar bin Khattab pernah berkata dalam satu atharnya, mengatakan, seandainya ada suara dari langit mengatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian dijamin pasti masuk surga kecuali satu orang. Kata Umar bin Khattab, maka aku sangat khawatir dan takut kalau-kalau yang satu orangnya itu adalah diri. Padahal Umar, kita sama-sama ketahui, dia satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga, tapi begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belum jelas nasibnya di yaumil kiamah nanti, belum jelas nasibnya di yaumil hisab nanti, kemudian tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda rasa takut kita kepada Allah adalah menjalankan syariat Islam dengan sebenar-benarnya. Tidak membenci satu di antara bagian ajaran-ajaran Islam. Salah satu tanda dia takut kepada Allah adalah dia tidak berani menzalimi istrinya, menzalimi anak-anaknya, menzalimi suaminya, menzalimi kedua ibu bapaknya. Itu ciri orang yang takwa melekat dalam jiwanya, al-khauf minal jalil. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu maknanya wal amalu bitanzil. Dia beramal sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Qur'an Karim. Jiwanya menjadi senang kalau Al-Qur'an dibacakan. Bukan cuma senang saja, tapi dia senang mengamalkannya. Bukan senang mengamalkannya saja, dia senang mentadaburi. Ini orang yang takwa namanya. Atau setidaknya kalau dia belum mampu mengamalkan syariat Islam, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, setidaknya dia tidak membenci ajaran dan syariat Islam. Aneh gitu. Kita mengaku Muslim, tapi ketika disodorkan syariat Islam, kemudian kita a priori dan anti terhadap syariat Islam. Lucu. Lucu sekali negeri ini. Menghasilkan manusia-manusia yang katanya Muslim, tapi begitu dibacakan syariat Islam, mereka sangat a priori, bahkan mereka menyerang syariat Islam. Lalu kita katakan, kita nasihatkan, Bu, kenapa ibu tidak menutup aurat? Padahal aurat wajib menurut Quran. Ketika dia mengatakan, urusan apa sama kamu? Badan-badan saya, yang nutup saya, ini disebut dengan sombong terhadap kebenaran. Nabi mengatakan, Al-Kibru batrul haq wa khumtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Urus dirimu sendiri, kamu saja masih banyak dosa, sudah sombong pun merendahkan manusia. Kata Nabi dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah hatta mithqala dzarratin min qibr. Enggak bakal masuk surga. Orang yang di dalam hatinya secuil saja kesombongan, enggak bakal masuk surga. Kalau kita belum bisa mengamalkan, maka katakanlah iya deh. Saya tahu itu wajib. Tapi saya belum sanggup mengamalkan, doakan saya mungkin di kemudian hari nanti saya sanggup mengamalkannya. Ini orang yang tunduk namanya, minimal muslim. Kita diminta oleh Allah, kalau tidak sanggup menjadi orang takwa, minimal menjadi muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati melainkan dalam keadaan muslim. Muslim itu artinya pasrah. Pasrah artinya belum tentu bisa menjalankan, tapi dia pasrah. Tahu bahwa dia belum sanggup menjalankannya, tapi dia pasrah bahwa ini adalah ketentuan dan kewajiban yang Allah tentukan kepada kita. Dan yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, makna takwa itu adalah wal amalu wal istidadu liyaumir rahil. Bersiap-siap diri untuk meninggalkan dunia yang fana menuju negeri akhirat ini. Karena kita tahu bahwa ini tempat tinggal sesaat. Orang yang takwa sadar betul bahwa semua amalannya harus menjadi bekal akhirat. Semua pekerjaannya orientasinya akhirat, bukan dunia. Dan yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib, waridho bil qalil. Takwa itu adalah ridho dengan yang sedikit. Karena orang yang diberikan keridhoan hati di dalam kehidupannya, maka kehidupannya tidak menjadi kacau. Lihatlah orang-orang yang bergelimang di dunia entertain, sebagian besar, sebagian mereka tentu cukup dengan gaji yang didapatkan, tapi karena merasa ingin mendapatkan penampilan yang lebih dari orang lain, dia tidak cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Taala. Bahkan yang haram-haram pun ditabrak-tabrak semuanya. Sesuatu tidak akan berada pada tempatnya kalau seseorang di dalam iman, dalam hatinya tidak menambah-nambahkan rasa syukur yang mendalam atas nikmat yang Allah berikan, sekalipun kecil yang Allah berikan, walaupun sebenarnya tidak ada yang kecil nikmat yang Allah berikan. Empat nilai takwa yang disampaikan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini, mudah-mudahan setidaknya ada nilai-nilai yang kita bawa dari training Ramadan 30 hari di bulan yang lalu. Walaupun tentu tidak sama semangat dan spiritnya kita beribadah di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan, tapi setidaknya ada nilai yang kita bawa. Nilai apa? Nilai takwa itu. Maka mudah-mudahan sebagaimana doa orang-orang saleh di masa lalu, mereka selalu berdoa kepada Allah agar Allah memberikan pertolongannya baik di dalam bulan Ramadan maupun selepas dari bulan Ramadan, agar kiranya Allah senantiasa menerima seluruh amal ibadah puasa kita di tahun ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan ampunan dan maghfirahnya seluruhnya kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر إرغاما لما جهد به وكفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin ma'asyar muslimin, sidang Jumat rahimahullah. Di kesempatan khutbah yang kedua ini, kembali khatib mengingatkan khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada para hadirin sekalian, hendaklah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dengan ketakwaan itulah kemudian Allah menurunkan rahmat dan berkahnya dalam hidup kita. Mudah-mudahan setelah 30 hari kita diminta untuk menundukkan dan menaklukkan syahwat kita dan hawa nafsu kita di bulan suci Ramadan, predikat takwa melekat pada diri dan kehidupan kita serta keluarga kita, yang dengannya kemudian Ramadan menjadi bulan yang mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, dan Ramadan adalah bulan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. Karena orang yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan, maka amat sangat sulitlah Allah mengampuni dosanya di luar bulan Ramadan. Karena itulah mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di awal bulan Syawal ini, Allah sebagaimana makna Syawal itu adalah meningkat, meningkat dari sesuatu yang rendah kemudian menjadi lebih tinggi. Dari sebelum masuk bulan Ramadan iman kita yang rendah, kemudian ditraining, ditarbiyah di bulan Ramadan, maka masuk bulan Syawal mudah-mudahan kita meningkat kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا راسخا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان وانصر المسلمين في فلسطين وانصر المسلمين في سوريا وانصر المسلمين في غزة وانصر المسلمين في كل مكان وكل الزمان خصوصا المسلمين في إندونيسيا. يا الله يا رب العالمين ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر.